وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه من adalah isim syarat yazimu fi'lain yang menjazmkan dua fi'il fi'il yang pertama dinamakan syarat fi'il yang kedua dinamakan jaza. Terkadang keduanya, yakni fi'il syarat dan fi'il jazanya bentuknya fi'il mudhari' semuanya. Sehingga yang dijazmkan adalah lafadznya. Terkadang kedua fi'il tersebut adalah fi'il madhi. Syaratnya madhi, jazaknya juga madhi. Maka yang dijazmkan adalah mahal fi'ilnya. Terkadang fi'il syaratnya madhi, jazaknya mudhari'. Terkadang syaratnya mudhari', jazaknya madhi. Terkadang di sana jazaknya bentuknya jumlah. Sehingga yang dijazmkan adalah mahal jumlahnya sebagaimana di sini. Man yatawakkal 'ala Allah. Yatawakkal di sini fi'il syaratnya. Adapun jazaknya adalah jumlah. Fahuwa hasbuh. Mubtada dan khobar. Mahalnya jazm. Dibahas oleh mereka para ulama usul adapun tadi pembahasan ulama nahwu. Maka kemudian digali faedahnya, diperluas oleh mereka para ulama usul. Kalau inda nahwiyin, man itu adalah ismu syarat. Menjazmkan dua fi'il, ini menurut ulama nahwu. Adapun ulama usul, menggali lebih jauh, bahwasanya man ini min alfadhil umum, termasuk dari lafad-lafad yang memberikan faedah umum. Kalau yang sebelumnya pembahasannya mereka nuhah, tapi kalau sudah masuk man ini min alfadhil umum, termasuk dari lafad-lafad yang memiliki makna umum, ini pembahasannya al-usuliyun. Maka man ini adalah min alfadhil umum, termasuk lafadz yang memberikan faedah umum siapa saja. Terkadang diterjemahkan dengan barang siapa. Terkadang diterjemahkan dengan siapa saja. maknanya umum, tidak dibeda-bedakan, baik yang ghani maupun yang fakir. Apakah itu orang kaya ataukah orang miskin? Baik dia adalah orang yang memiliki kedudukan dan kekuasaan, ataukah dia adalah seorang rakyat jelata. Apakah dia yang memiliki kedudukan ekonomi tinggi, ataukah yang memiliki kedudukan ekonomi rendah, ataukah dia memang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakatnya ataukah tidak? Semuanya sama. Apakah dia yang dari suku ini ataupun suku itu? Tidak dibeda-bedakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk takwa adalah at-tawakkal. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa, siapapun dia, yatawakkal 'ala Allah, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafhumnya tidak bertawakal kepada selainnya. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hasbuh, yakni kafi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupinya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantunya. Ini makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi hamba tersebut. Syaratnya tawakal. Karena tadi sudah disebutkan, yang awal itu syarat, yang ini jaza, balasan. Nah, untuk bisa mendapatkan balasannya, yakni bentuk kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syaratnya. Nah, syaratnya adalah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mafhumnya, barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, dia bertawakal kepada selain Allah, bukan kecukupan yang akan dia dapatkan, bukan pertolongan yang akan dia dapatkan, bukan bantuan, bukan penjagaan. Akan tapi mafhum dari ayat tersebut, maka dia mendapatkan khuzlan. Khuzalahullah. Allah akan membiarkannya. Allah akan meninggalkannya. Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak akan membantunya. Ketika dia tidak bertawakal kepada Allah, dia bertawakal kepada selain Allah. Makanya Dalam sebuah hadis disebutkan man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, barang siapa yang bersandar kepada sesuatu, wukila ilaih, maka Allah akan mewakilkan dia kepadanya. Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan membantunya, akan tapi akan Allah serahkan perkaranya tersebut kepada yang dia itu bertawakal kepadanya. Makhluk yang dia itu bersandar kepadanya, makhluk yang ajiz, makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk membantunya, menolongnya. Pengennya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Pengennya dia mendapatkan penjagaan, pengennya dia mendapatkan perlindungan, akan tetapi justru dia tidak meminta perlindungan kepada Allah, meminta penjagaan kepada Allah, bersandar kepada Allah, akan tapi justru bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang ajiz, yang dhaif. Sehingga dia akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada benda yang dia itu bersandar kepadanya, yang lemah, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Al jazaa'u min jinsil amal. Nah, balasan itu tergantung amalannya. Kalau seandainya dia bersandarnya hanya kepada Allah, maka Allah akan tolong dia, Allah akan jaga dia, Allah akan bantu dia. Nah, tapi ketika dia bersandarnya kepada selain Allah, maka wukila ilaih, Allah akan jadikan, nah, serahkan perkaranya tersebut kepada benda yang dia itu bersandar kepadanya. Nah, maunya dapat perlindungan, maunya dapat penjagaan. Nah, tapi dia pulang dalam kondisi tidak mendapatkan apa-apa. Perlindungan tidak dapat, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat. Nah, kenapa? Karena cara-caranya yang salah. Nah, salah satu fadilah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Nah, di antara fadilah keutamaan tawakal seorang hamba bertawakal kepada Allah. Nah, di antara fadilahnya yang pertama, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Nah, di antara fadilah tawakal yang Allah sebutkan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dia bersandar, menyerahkan perkaranya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata pada setiap keadaannya. Nah, pada setiap keadaan. Nah, apakah itu ketika ditimpa perkara yang sulit? Apakah itu ketika ditimpa musibah? Nah, ataukah ketika dalam kondisi kita tidak tahu apa yang akan menimpa diri kita? Nah, makanya di sana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita keluar rumah, idza kharajal 'abdu min baitih, ketika seorang hamba itu keluar dari rumahnya, yang dia tidak akan tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa dirinya, apakah keselamatan yang akan dia dapatkan, ataukah akan menimpa dia sebuah musibah, kecelakaan, ataupun yang lainnya. Nah, maka ketika keluar rumah seorang hamba, kemudian dia mengatakan, bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, Pertama, mengandung di situ isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya bismillah. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meminta pertolongannya hanya kalimat tapi mengandung tauhid, luar biasa maknanya. Nah, bismillah, yakni astainu billah. Nah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah. Pertama minta tolong, yang kedua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang akan terjadi di luar rumahnya. Kemudian merasakan ajiz, kelemahan, inkisar. Lemahnya dirinya, mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertama minta tolong, kedua kemudian bertawakal kepada Allah, yang ketiga mengakui kelemahan dirinya. Tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka fayuqalu lahu, barang siapa yang mengatakan demikian ketika dia mau keluar dari rumahnya dengan penuh keyakinan, bukan hanya di lisan, dengan penuh penghayatan apa yang dia ucapkan, sehingga dia zakir, dia berzikir bilisanihi wa qalbih, dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Bukan cuma dengan lisannya tok, tapi dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Ma'athiqah billah, percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melakukan seperti ini, fayuqalu laha, maka dikatakan kepadanya, ada yang mengatakan kepadanya, hasbuk, engkau dicukupi. Kufita, engkau dicukupi. Wukita, engkau dilindungi. Dicukupi, dilindungi. Maka yatanaha lahu syaitan, maka setan pun menyingkir, menjauh darinya. Dan berkata setan yang lain kepadanya. Famalaka, maka apa yang bisa kamu lakukan? Biman, dengan orang yang telah hudiya, wakufiya, wawukiya. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang yang dia itu sudah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah, keutamaan dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang dulu pernah kita bahas, fadilah dari tawakal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 70 ribu dari umatnya yang masuk ke dalam surga. Yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina la yastarkun wala yatadayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Keutamaan tawakal. Siapa mereka orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan ini? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Mereka adalah humul ladzina la yastarkun. Menjauhi sebab yang makruh. Menjauhi sebab yang makruh. kemudian memurnikan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebab yang makruh tersebut, meminta ruqyah. Nah, meminta untuk diruqyah. Nah, sebab itu sebab. Nah, lu tawakal kan menjalankan sebab. Tapi ditinggalkan sebab ini. Kenapa? Sababun makruh. Sebab yang makruh. Nah, tapi kalau ada yang lain yang meruqyahnya maka tidak mengapa. Nah, ada orang yang ingin berbuat kebaikan kepadanya kemudian meruqyahnya maka tidak mengapa. Tapi kalau meminta, nah, itu tidak diperbolehkan. Karena kalau meminta ini ada keterkaitan, kecondongan hati kepada orang yang meruqyah. Nah, apalagi kalau orang yang meruqyah ini terkenal. Apalagi orang yang meruqyah ini adalah orang yang memiliki kedudukan dalam agama, memiliki ketakwaan, memiliki nah, sehingga ada bentuk keterkaitan hatinya terhadap orang yang meruqyah tadi, mengurangi nilai tawakalnya, sehingga sebab yang makruh ini ditinggalkan. Nah, dia meninggalkan sebab yang makruh tersebut, walayak tahun, dan juga tidak melakukan pengobatan secara kai, walayatatayyarun, dan juga tidak melakukan tatayur. Nah, karena ini yang akan merusak tawakal, tatayur ini. Nah, merusak tawakal sehingga dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada sebab yang mungkin wahmi, sebab yang mungkin hanya sekedar ada di kepalanya yang bukan sebab sebenarnya. Nah, rasa takut ataupun yang jenisnya. Nah, sehingga dia fokus di situ, terkait di situ, tergantung di situ. Nah, maka dia tidak melakukan yang namanya tatoyur ini. Nah, menganggap sial dengan sesuatu tadi. Nah, menganggap sial dengan sesuatu karena memang dia, nah, entah itu menjadikannya sebab atau menjadikannya memang benar-benar memiliki sesuatu dari dharar wa nafa', memberikan manfaat atau bisa menolak madarat. Nah, dia tinggalkan tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Nah, hanya bertawakal kepada Rabb-nya. Nah, fadilah dari tawakal termasuk dari 70.000 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa adab tanpa hisab, dikarenakan mereka salah satunya adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fadilah dari tawakul yang semuanya ini menghasung kita semuanya. Nah, untuk menerapkan nah permasalahan tawakul dan menjauhi segala bentuk-bentuk yang bisa menghancurkan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk keterkaitan, ketergantungan kepada makhluk. Nah, berhati-hati, menjauhi dan hanya tergantung dan terkait kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dan ini juga menunjukkan wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, naktafi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.